meliputi alif, waw dan ya yang disukun dengan harokat sebelumnya yang sejenis. Alif setelah fathah, waw setelah dhammah, dan ya setelah kasrah. Dan huruf mad ini atau huruf jauh atau huruf hawaiyah ini adalah makhrajnya muqaddar. Makhrajnya itu adalah tempat keluarnya ini muqaddar, karena tidak memiliki sandaran makhraj. Tidak memiliki sandaran makhrajnya. Maka dikatakan sebagai makhraj yang muqaddar, dikira-kirakan. Dan sebagaimana kemarin ya Pak, sebagaimana diberi laqab dari apa makhraj ini dengan makhraj hawaiyah, karena memang habisnya dengan habisnya nafas. Tidak seperti pada huruf-huruf yang lain yang memiliki makhraj yang muhaqqaq. Ini makhraj yang jelas ada sandarannya yang kemudian suaranya tertahan. Sementara untuk mad ini suaranya tidak bisa ditahan kecuali dengan habisnya nafas. Ya. Lepas. Mengeluarkannya juga lepas. Karena kalau kemudian dikatuk sedikit sudah akan beda ini ya. Ini masuk pada imalah. Imalah sughra dan tafkhim ya. Suara tafkhim. Ini tidak ada seperti ini kecuali pada warsh ya. Al-Ahd Az-Zairi ya'rif dzalik. Ya. Sementara kita untuk riwayat Hafiz An-Na'im ini tidak ada imalah sughra. Adanya imalah kubra pun juga cuma satu saja pada bismillahirrahmanirrahim. Pada bismillahirrahmanirrahim di sini saja. Karena itu ini terkabah letaknya nih lahan-lahan yang terjadi, meskipun di sini ada lahan khafi ya, lahan khafi, tapi ini sesuatu yang mesti kita jaga. Karena itu ketika kita mengucapkan madhi lepas yang sering terjadi ya, kesalahan yang sering terjadi pada fathah dan kasrah ya. Ketika mulutnya agak sedikit kon atau i jadi e ya. Rabbil alamin e ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah jadi ada tidak i ya. I Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ini makhrajnya ya. Maka harus lepas ya. Sekali lagi ini butuh pada kejelian ya. Baik, mungkin bisa diperhatikan bareng-bareng ya. Coba i u coba ya. Coba sekali lagi lepas saja, mumpung kalau tunjuk satu-satu kan malu, ini bareng-bareng masalah ya. Ya coba lagi a i u ya, ini yang pertama dari makhraj al-jauh. Maka kesalahan yang terjadi kita bisa cerna di sini terjadinya imalah khususnya pada ketika di fathah atau di kasrah ya. Dan kita akan a berbeda dengan a. Nanti ini hamzah ya. A makanya untuk yang apa ngajari iqra ya, ini harus hati-hati betul ya. Jangan a i u, ini huruf mad bukan hamzah ya. Ini huruf mad yang di sanad ya. Hamzah di sanad-sanad tadinya apa namanya menjadi mad ya. Dan ini susah untuk di apa namanya diluruskan karena susah kalau dari asalnya diajari seperti itu. Maka untuk hamzah ya, nanti dimasuk-masuk pada makhraj yang berikutnya ya. A i u ini masuk pada makhraj yang kedua, makhrajul halq ya. makhraj al-halq yang terbagi menjadi tiga makharij, ya. Ada tiga tempat. Yang pertama dari aqsa al-halq, dari pangkal tenggorokan. Keluar hamzah dan ha, ya. Keluar hamzah dan ha, ya. Maka hamzah ini bukan alif. Kalau alif ini yang a, enggak punya sandaran, ya. A lepas. Maka ini yang apa, titik poin dari apa yang dikata apa, pendapatnya siapa, Sibawi dan Al-Farra, yang menghilangkan makhrajul jawf dikembalikan kepada alif. Hamzah alifnya dikembalikan kepada hamzah yang letaknya pada pangkal tenggorokan. A, I, U. Padahal kalau kita ucapkan A, bukan dari tenggorokan, tapi dari rongga mulut, ya. Ini jelas menunjukkan ini beda, ya. Coba A, I, U, A. Coba A, I, U, A. Lagi dengan sifat syiddah. Perhatikan pada huruf hamzah ini, ya. Kesalahan yang sering terjadi pada hamzah atau lahan yang terjadi pada hamzah ini, kedekatannya dengan ain, ya. Kadang muyul condong kepada ain, ya. Atau kemudian kepada tadi, pada mad, pada makhrajnya alif, ya. Ini yang sering terjadi kesalahan pada alif ini. Dan pada alif ini ada sifat syiddah. Sifat syiddah ini kuat, ya. Memiliki sifat kuat, ya. Maka ada tekanan dari kita mengeluarkan A, bukan A, ya. Tapi A, ya. I, U, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang satu makhraj dengan hamzah ini adalah ha, ya. Ha satu makhraj, tapi sifat-sifatnya banyak yang lemah dari ha ini. Ha, hi, hu, ah, ya. Dan untuk ha ini hamznya itu paling banyak, ini keluarnya nafas paling banyak. Karena itu di sini kita mesti harus ngirit, ya, harus ikhtisar dalam masalah ini, ya. Jangan ha, hi, habis sudah, ya. Ihdinas, ihdika, ya. Habis ini. Maka tengah-tengah, ya, dalam mengucapkannya. Ha, hi, hu, ah. Coba. Ha, hi, hu, ah. Sekali lagi. Ha, hi, hu, ah. Baik. Ini pada ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Jangan ih. Pada ih. Nah, ini terlalu berlebihan. Dan ini pun juga mubalaghah, kurang baik. Dan yang keduanya tentunya adalah akan apa, nafasnya, ya. Tidak akan bisa diatur dengan baik. Ini makhraj yang pertama pada makhrajul halq. Kemudian yang kedua, wasatul halq, dari bagian tengah tenggorokan. Keluar makhrajnya, keluar ain dan ha, ya. A, ai, au, a. Coba. A, ai, au, a. Lagi. A, ai, au, a. Ya, dari bagian tengah tenggorokan. Tidak a. Nah, seperti apa, orang Betawi biasanya, ya. Kalau ain mesti dengan a'udzu bil a'u. Ini sering antara ain dengan hamzah terjadi salabus. Tidak juga nga, ya. Tapi nga itu masih mending, masih mending, ya. Ngainnya orang Banyumas ini. Bagus ini. Ini masih apa, masih mending kalau nga daripada a, ya. Ya. Ngalamin jangan. Tapi ini terlalu apa, mencokkan, ya. Meskipun di sini ya sama seperti dalnya Makassar ini, da, ya. Ya. Ya. masih mending. Ini masih istilahnya yukta faraan. Ya. Tapi tentunya diperbaiki, dihaluskan. Ya. Ini sudah benar, enggak pun juga sudah benar, cuman perlu dihaluskan lagi, ya. Dibersihkan. Ya. Jadi apa kepada wasat lisan ke bagian tengah dari wasat halak bagian tengah dari tenggorokan a, ai, au, a. Karena ini sekali lagi bukan milik kita ya, kita enggak punya makhraj ini. Ya. Untuk Latin itu enggak ada a, enggak ada. Ya. Kemudian yang huruf yang kedua ha. Ha, hi, hu, ah. Coba ha, hi, hu, ah. Lagi ha. Baik, ini pada ha dan ai. Dan ha dengan ha biasanya. Hamzah dengan ain. Kemudian ai apa ha dengan ha-nya. Ini umumnya biasanya terjadi lahan pada dua hal ini. Sementara makhrajnya adalah berbeda. Kemudian yang ketiga dari makhrajnya al-halaq adalah adna al-halaq dari ujungnya ya. Pangkal, tengah dan ujung tenggorokan. Dan ini yang perbatasan dengan makhraj lisan. Perbatasan dengan makhraj lisan. Keluar ghain dan gha. Gha, ghi, gu, ag. Coba. Gha, ghi, gu, ag. Lagi. Gha, ghi, gu, ag. Bukan ro ya. Ya. Bukan ro. Apa mimik daripada bibirnya ya, mulutnya jangan di monyongkan dulu. Ini bukan huruf syafatain ya. Bukan ro. Nah. Tidak juga kho sama yang kedua juga kho. Nah. Ya. Tapi ra ya. Bukan huruf syafatain ya. Maka tidak ada hubungannya dengan syafatain. Mau di ini ra tetap keluar ya. Ra ra tetap keluar ya. Karena bukan huruf syafatain ya. Maka kalau latihan supaya ini dibingkari, pegangi ya, coba jangan ikut pergerakannya. Tapi ini ghain ya, gha, ghi, ghu, al. Ya. Kemudian yang kedua kha, ya. Kha, khi, khu, akh. Sama seperti ghain ya. Satu makhraj juga memiliki sifat yang hampir sama. Di mana juga sama-sama huruf isti'la ya, huruf isti'la kha, khi, khu, akh. Coba kha, khi, khu, akh. Lagi kha, khi, khu, akh. Ingat ya, bukan kha ya. Ingat bukan kha tapi kha ya. Biarkan lepas dan bukan huruf syafatain. Bibir tidak boleh bergerak ya, karena bukan huruf syafatain. Ra dan kha ya. Ini selesai dari makhraj al-halaq atau lebih kenal dengan huruf-huruf idhar. Ini huruf idhar, maka tampakkan semuanya ya. Kemudian yang ketiga, makhraj yang ketiga, makhraj lisan. Ada 10 makhraj, ada 10 makharij pada lisan ya. Makhraj yang ketiga setelah jauh dan al-halaq, kemudian lisan yang bersebelahan dengan ghain dan kha. Ini kha dan ka dari aqsa al-lisan. Makhraj pertama adalah aqsa al-lisan. Fauq dari pangkal lidah bagian atas. Keluar kha, ghi, gu, aqsa. Aqqa, bukan aqqa. Ya, titiknya, perhatikan. Tidak qo, ya. Qo, ya. Tapi qo, qi, gu, aqqa. Ya. Aqqa, ya. Pada makhraj lisan yang pertama ini, ya. Sekali lagi, bukan bukan huruf syafatain juga. Ini. Sama seperti ghain dan kha yang sama-sama ada o-nya dengan logat kita o ya, maka bukan kha tapi na bi gu aqra aqra coba na bi gu aqra lagi na bi gu aqra. Baik, ini yang pertama dari makhraj lisan. Kemudian yang kedua kaf, makhraj yang kedua dari makhraj lisan adalah kaf. Di bawah makhrajnya gha. Maka ini tetangga, ini bertetangga antara qaf dan kaf. Satu apa tempat cuma di atas dan di bawah ya. Satu jalur. Ka ki ku ak ya. Ka ki ku ak coba ka ki ku ak. Baik, untuk ka ya, kita juga punya dengan ka ya, tapi ka yang ada pada kita tidak ada sifat syiddahnya ya. Ya. Yang dengan Latin ya. Ini tidak ada sifat syiddahnya ya. Maka ditambah ya. Ka ya. Dengan sifat syiddah. Bagaimana syiddahnya? Tekanan makhrajnya kuat ya. Yang dengan tekanan makhrajnya kuat maka keluar hamsnya, keluar hams. Ini sudah otomatis tilkaian, bukan dibuat-buat ak, ya, ya ak tidak. Tapi karena tekanan makhraj yang pas, ya, makhraj yang pas, kemudian tekanannya kuat dengan syiddahnya ini, maka keluar apa namanya hamsnya ini, bukan ka yang kering, ya. Ka yang kita punyai dengan ka seperti itu ya. Ka ki ku ak ak ya. Tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan ak nanti mendatangkan dengan huruf yang baru ha ya. Ak ya, ak ya. Seakan-akan akan terlahir apa namanya huruf yang baru ha ini dari makhrajnya kaf ini ya. Ya. Maka ya khairul umuri awsatuha, tengah-tengah ya. Jangan tidak ka, tidak juga ka ya. Tidak ka ya. Yang tanpa tekanan ya, tanpa syiddah, tidak juga ka ya, tapi ka ya. Ka ki ku ak. Coba ka ki ku ak lagi. Ka ki ku ak. Baik. Nah, ini makhraj yang kedua dari makhraj lisan ya. Sekali lagi perhatikan pada sifat hams. Hams itu adalah bersamaan keluarnya suara keluar nafas ya. Keluarnya suara keluar udaranya ya. Ak tapi sedikit saja ya. Karena memang ini karena hamas itu keluar karena tekanan makhraj. Adapun yang lain seperti kha, ha, ini kan memang lebih banyak hamasnya, ya. Maka ini juga berarti semakin banyak semakin lemah, ya. Karena sifat hamas adalah sifat yang memiliki karakter lemah. Ya. Maka ini sedikit saja karena apa namanya diartikan karena tekanan makhraj dengan sifat syiddah yang diperhatikan dengan baik maka keluar hamzah ini ya. Ka ki ku ak. Baik, ini yang kedua dari makhraj lisan atau makhraj yang kelima. Berarti kemudian berikutnya wasatul lisan, dari bagian tengah lidah keluar jim, shin dan ya. Wasatul lisan jim, shin dan ya berurutan. Ja, ji, ju, aj. Coba ja, ji, ju, aj. Lagi. Ja, ji, ju, aj. Baik, ini yang pertama. Tiga huruf ini satu makhraj dari waqat al-lisan. Di bagian tengah lidah, karena itu dikatakan dengan huruf syajariyah, ya. Huruf syajariyah min syajaril fam, ya. Karena keluarnya dari syajarul fam. Ini jim. Kemudian yang kedua shin. Ya. Shin satu makhraj dengan jim, hanya memang beda sifatnya dengan tafasyi yang ada, ya. Menyebarnya nafas pada mulut. Sha, shi, shu, ash. Coba. Sha, shi, shu, ash. Lagi. Sha, shi, shu, ash. Baik. Ini yang kedua dari makhraj wasat lisan. Kemudian huruf yang ketiga, ya, ya, yi, yu, ai. Coba. Ya, yi, yu, ai. Lagi. Ya, yu, ai. Baik. Pada ya inilah yang Imam Sibawi rahimahullah ta'ala mengembalikan makhrajnya makhrajnya jauh pada ya, ya, huruf mad dikembalikan kepada asal, kepada asal makhrajnya, jadi di wasatul lisan. Padahal kalau kemudian kita cermati, tentunya adalah beda, ya. Dan makanya itu yang dirujukkan oleh Ibnu Jazari adalah beda antara huruf mad dengan ya, ya. Karena ya i ngambang di atas, kan, i, sementara kalau ya i, ya, nempel, ada sandaran i, ya, yi, yu, ai. Kalau di kasrah misalkan, ya, ianya disukun, nah kemudian apa dengan hamzah di sebelumnya i, tidak i, i, dengan i, dengan syaddah akan kelihatan, ya. Maka ini menunjukkan sementara kalau mad i ngambang di atas rongga apa di atas lidah dan di rongga mulut, ya. Maka ini yang membedakan, ya. Dan ini sisi apa sisi perbedaan. Karena itu Nujah dari dan yang lainnya dan juga ahli ada lebih merujihkan untuk menetapkan makhraj al-jauh, isbat makhraj al-jauh. Baik, ini yang ketiga dari makhraj lisan atau makhraj yang ke-6, ya. Makhraj yang ke makhraj yang ke-6, ya. Setelah jauh, kemudian aqsa al-halaq, wasat al-halaq dan adna al-halaq, kemudian qaf dan kaf, kemudian wasat lisan, ya. Yang ketiga dari makhrajnya lisan. Kemudian berikutnya ke samping. Kemarin kita sudah singgung bagian-bagian daripada lidah, ya. Bagian pangkalnya, bagian tengahnya, ujung diakhirkan karena ujung ini paling banyak, ya. Ujung lidah paling banyak, hampir semuanya ngumpul di situ, ya. Di ujung lidah. Kita ke samping dulu, samping lidah. Hafatul lisan. Makhraj yang ke-4 min hafatul lisan ma'a ma yuhadhihi min al-adrat al-ulyah. Dari bagian pinggir lidah nempel ke gigi geraham yang atas. Ini huruf wad. Dan ini yang huruf dikatakan min as'abil huruf, ya. Huruf yang paling sulit bagi orang ajam tentunya dan bagi yang belum bisa, ya. Ya. Bagi ajam kayak kita ini sulit karena bukan huruf kita, ya. Kita tidak punya wad dalamnya. Wad tidak punya. Wad, zal, wa, itu kita tidak punyai, ya. Bukan latinnya itu mesti dengan ejaannya akan ditambah D, Z atau D, H, biasanya begitu, ya. Dengan ejaan kita ini hafatul lisan, makhraj yang keempatnya min hafatul lisan dari pinggir lidah, ya. Nempel gigi geraham yang atas, ya, dari sisi kanan atau kiri, ya, dari sisi kiri atau kanan, ya. Sisi kiri atau dari kanan, ya. dan bertemu di tengah dengan makhrajnya lam di sini ya. Nempel dari hafatul lisan ma'a ma yuhadi min al-adrat al-ulya wa li hu au bukan ba bi bu wala dalil bukan itu ya. Ini dal yang mufakkamah. Kalau dibaca dengan dalil wala dalil ini adalah dal yang mufakkamah ya. Dal yang dibaca tebal. Ba da kan sama ya. Da di du dengan ba di du. Ini adalah dal yang dibaca tafi ya. Kalau dibaca wa, maka ini wa, wad, sifat-sifatnya itu sama semuanya dengan wa ya. Di antara ini semua sifatnya adalah sama. Perbedaannya hanya pada ini dengan sifat istifalah dan yang kedua makhrajnya. Semua sifatnya sama. Makhrajnya wad. Bagaimana kita mengerti min hafatil lisan dari bagian pinggir lidah nempel gigi geraham yang atas. Sementara wa dari bagian depan mulut. Tarful lisan dengan atraf sanayal ulya dengan ujung lidah dengan ujung gigi seri yang depan yang atas. Ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Wa, wi, wu, au. Saudara, wa lidahnya tarik ke samping, ya. Tarik samping dan ke atas. Wa, wi, wu, au. Ya. Ini butuh pada latihan, ya. Untuk riyadhatul mri'in bifasih melatih lidah itu melatih mulut, ya. Wi, wa, wi, wu, au. Karena itu Ibnu Jauzi dari rahimahullah taala menjelaskan wa wadu bi istifalatin wa makhraji mayyiz min al-ra'i wa kulluha taji. Wa wadu dan wad bi istifalatin wa makhraji dengan istifalah dan makhrajnya mayyiz min al-ra', bedakan dari wa. Dan sini tidak dikatakan bedakan dari dal. Padahal suara yang sering kita dengar adalah ba ya. Maka ini yang perlu diperhatikan ya. Dari makhrajnya wa ya. Hafatul lisan ma mayuhadhi min al-adras al-ulya ya. Dari hafatul dari pinggir lidah nempel gigi geraham yang atas. Dan ini kalau kemudian dibahas ada pembahasan yang panjang kayak masalah huruf ini ya. Dari aqwal para a'immah baik dalam ahlul adab, ahlul lughah, ahli tajwid, ini kemudian dari kalangan mufassir, mufassirin, dari kalangan fuqaha, muhaddisin, baik dari kalangan mutaqaddimin, bukan dari kalangan mu'akhirin dan mutaakhirin, mutaakhirin atau mu'akhirin. Ya. Ada juga dari Syekh bin Baz dan Syekh Muthaimin, Syekh Albani, ya. Rahimahumullah dan yang lainnya dari kalangan mu'akhirin masa kita sekarang ini. Ya. Ini juga membicarakan masalah dan juga sama sepertinya. Ini yang beliau sebutkan di risalah al-qira'ah ya. Ini kan boleh ada tulisan dari Syekh bin Baz juga ya. Menukil dari Ibnu Katsir ya. Dalam tafsirnya di akhir surat Al-Fatihah ya. Maka kesimpulannya bahwasanya wad dan wa ini sama terdengarnya. Fi sama'i syai'un wahid sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam fatwanya di juz yang ke-23 ya, juz yang ke-23 halaman 350 ya. Bisa dibuka gitu ya. Ini kita lihat bagaimana para imam ya, Masya Allah semua dirambah ya. Ini piawai mumpuni betul ulama-ulama kita ya. Dalam ilmu falak mumpuni ya. Punya masalah akidah, masalah rudud ya. Juga Syekhul Islam ini gak tahu dari makanya sampai dikatakan ini datang dari mana ya orang seperti itu ya. Luar biasa ilmunya luas sekali semua dirambahnya ya dan semua dikuasainya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fikihnya, dalam hadisnya, dalam akidahnya, manhajnya, juga dalam rudud ya. Rudud kepada ahlul batil. Ini dan demikian pula di qiraahnya. Ulumul Qur'annya juga kuat ya. Ini beliau. Ini bisa dirujuk di fatwa juz yang ke jilid yang ke-23 di halaman 350 ya. Bicarakan masalah surat Al-Fatihah juga. Beliau mengatakan bisamai syai'un wahid ya. Karena dua huruf ini adalah satu jenis ya. Satu jenis dari sisi sifatnya ya. Semua sifat-sifatnya sama ya. Ya, maka kembali pada masalah wad ya. Di sini juga dinukil qala wa min al-aqta' asy-syai'ah qalbu dhad dalal mufakkama. Termasuk kesalahan yang banyak menyebar adalah mengganti wad dengan dal yang ditafkhim, dibaca tebal ya. Ini katakan khata' syai'ah. Kesalahan yang banyak menyebar. Baik. Latihan dulu ya. Wa wi u au. Coba. Wa wi u au. Lagi. Wa wi u au. Baik. Ini perlu latihan ya. Ini makhraj yang ke-4 dari makhraj lisan. Kita lanjut pada makhraj berikutnya, makhraj yang ke-5 dari makhraj lisan. Ke depan ya. Mulai ke tarful lisan. Mulai ke belum sampai ke ujungnya, jadi ujung tapi yang merupakan apa? Tetang apa? Titik pertemuan dari dua makhrajnya wad ini ya. Makhrajnya wad ada dua, kanan dan kiri, tengahnya ketemu dengan makhrajnya lam. Dan ini yang ke-5-nya adalah makhrajnya lam. Min awal hafatul lisan. Dari awal hafatul lisan ini ya. Ini merupakan titik pertemuan dari dua makhrajnya wad ini ya. Keluar lam. La li lu al. Coba. La li lu al. Perhatikan ujung lidahnya atau hafah bagian depan ya. Jangan terlalu masuk. Dalam nempel ke ya, ke usul kanaya ya. Karena kalau terlalu masuk ini tafkhim jadinya. Ya. Jadi ya. Al tafkhim ya. Karena lam ini tidak ada tafkhim, tidak dibaca tebal kecuali hanya pada lafzul jalalah Allah ketika sebelumnya di fathah atau di dhammah. Allahu abdullahi nasrullahi, itu saja. Selebihnya semua dibaca tarkik, dibaca tipis ya, lam ini ya. Maka la li lu al. Kalau masuk sedikit l ya. Ini pada lam. Coba sekali lagi la li lu al. Coba. Baik. Ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan pada la lam khususnya ketika disukun ya. Ketika disukun sering mental ya. Menjadi falfalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Rabbil le, perhatikan di sini ya. Meskipun sedikit ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini bacaan yang salah ya. Salah. Ini kesalahannya pada al, maka pegangi kuat-kuat pada ujung lidahnya. Jangan dilepas. Kalau dilepas akan terjadi qalqalah. Al rabbil. Ini sering. Maka beliau menuju dari rahimahullahu taala juga banyak memberikan tambih dalam hal ini dengan lam ketika disukun. Ja'alna ja'al ja'al, karena mudah sekali lepasnya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini masuk dari lahan ya, lahan yang meskipun di sini lahan yang khafi ya. Ini makhrajnya lam ya. La kemudian juga lam sekali lagi tarkik ini ya. Ini adalah dibaca tarkik, ini asalnya karena merupakan huruf istifal dan juga huruf injizah dibaca tipis. Tapi kadang terseret dengan tafkhimnya huruf yang sebelahnya. Seperti kemarin kita sudah singgung ya pada ghairil maghdubi alaihim wala ghairil maghdubi alaihim wala dhallin. Ini salah ya. Lamnya perhatikan. Wala wala wala la li lu wala. Tipiskan atau berikan haknya lam dengan tartib, baru kemudian masuk pada wad yang mufakama mutbaqah, yang tafkhim tebal dan itba' wala wadin. Ini lam ketika berhadapan dengan huruf-huruf yang mufakama. Alallahi wa alallahi tawakkalna. Alallahi, lam yang pertama tartib tipis, lam yang kedua lafzul jalala tafkhim dibaca tebal ya. Maka jangan Allah alallahi ya. Bukan alallahi ma jadinya ya. Allah ala Allah juga wa yuqimuna shalata. Kecuali pada wars ya. Ya, akhzain ya. Shalah dibaca shalah ya. Pada wars ini. Untuk hafaz nafin ini tidak ada ya. Tetap lam dibaca tarkib, tidak ada tafkhim kecuali pada hanya dua di lafzul jalalah saja ya. Ini lam ya, hal-hal yang perlu di perhatikan kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi pada lam ini. Pertama, qalqalah tadi ya, pada lam ketika disukun. Kemudian yang kedua, tafkhimnya lam pada selain lafzul jalalah, khususnya ketika bertemu dengan huruf-huruf yang mufakkamah atau huruf-huruf yang dibaca tebal. Baik, ini lam. Kemudian dua saudaranya, dua tetangganya yang keenam ya, makhraj berikutnya di makhraj lisan adalah nun. Ini di bawah makhrajnya lam, berdampingan ya. La na ya. Ini di bawahnya lam adalah nun. Jadi deretan ya. Lam kemudian nun pas tengah lidah ya. Kemudian bawahnya adalah ra. Lam nun ra. Dan ini memang sangat limit ya. Sangat berdekatan sekali. Karena itu Imam Al-Farra rahimahullah ta'ala menjadikannya dalam satu, menjadi satu makhraj tiga huruf ini. Karena tempatnya memang berdekatan, sangat limit. Kemudian sifat-sifatnya juga hampir bersamaan, hampir sama semuanya ya. Karena itu sering dimasukkan dalam mimbab tamatul ya. Mimbab tamatul, mimbab tajanus ya. Ya, baik, ini ya. Nun, na, ni, nu, an. Coba. Na, ni, nu, an. Sekali lagi. Na, ni, nu, an. Baik, ada yang bisa dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة pada makhrajnya nun. Dan nun ini juga memiliki ahkam yang banyak. Izhar juga bisa idgham dan juga ikhfa, ya. Izhar pada lafaz seperti manansa min ayatin aw nun fiha nun jelas, ya. Tidak ikhfa, memang ada dua qaul di sini, ya. Juga dibaca idgham pada banyak hal, kemudian juga dibaca dengan ikhfa disamarkan, ya. Maka ini sebagaimana lam juga memiliki kekhususan, nun juga demikian, ya. Karena itu ahlul ada merajikan untuk kemudian membedakan tiga huruf ini, lam, nun dan ra, memiliki makhraj yang berbeda-beda. Lagi ini na, ni, nu, an, ya. Huruf gunnah juga dari nun ini, sumbernya dari nun, ya, di antaranya. Kemudian yang berikutnya dari makhraj lisan adalah ra, ya. Ra ini mendekati atau berdekatan dengan makhrajnya nun, ya. Berdekatan dengan makhrajnya nun, ya. Dimasukkan ke zahrul lisan sedikit. Sama sama dari tarful lisan, dari ujung lidah juga, tapi bagian sebelahnya nun, ya. Dan dimasukkan sedikit, diletakkan ke bagian dalam sedikit saja, bukan bagian dalam jauh, ya. Bagian zahrul lidah, punggung lidah, yang jauh itu tidak, tapi sedikit saja keluar. Ra, ya, ar, ya, agak dilipat sedikit. Ra, ri, ru, ar, ya. Dan perlu diperhatikan di sini, ra memiliki sifat lazimah, memiliki sifat zatiyah, sifat pribadi, ya, yang mudah terulang. Kalau ujung lidahnya dilepas maka akan bergetar, dan getarannya ini akan mendatangkan huruf lebih dari satu, ya. Ar, ya. Ar-Rahmanir-Rahim ini tikrar, ya. Ada terulang, ini mendatangkan huruf yang lebih dari satu, padahal kita maksudkan di sini kan hanya satu huruf saja, ya. Satu huruf saja. Ar-Rahmanir-Rahim alam tara, alam tara, ya. Maka ra, ri, ru, ar, tahan ujung lidahnya jangan biarkan bergetar ya. Ra, ri, ru, r. Coba. Ra, ri, ru, r. Lagi. Ra, ri, ru, r. Dua tambih pada huruf ra ini. Pertama, tahan ujung lidahnya. Jangan biarkan bergetar. Yang kedua, mimik pada syafatain, dua bibir. Ini juga bukan huruf syafatain. Aru, wah, biasanya aru, wah, mesti sudah monyong dulu. Ar-Rahman, ya. Maka bukan huruf syafatain. Ar-Rahmanir-Rahim, ya, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Alam tara, alam tara kay, alam tara ra ri ru am, ya. Ini pada ra ri ru am. Dan untuk hafaz, ya, harakat yang ada, ya, khususnya fathah, dhammah, ini adalah tafkhim, tebal, ra dan ru. Kecuali pada waris juga ada dengan ra, ya. Dengan ra dan ra, ra dan ra. Kada sih? Ya, ini pada waris. Ya. Karena qiraat waris ini banyak di Aljazair dan Mauritania, Maroko, ya. Tiga negara ini, ya, menyebar di sana. Hafiz enggak terkenal di sana, enggak biasa, ya. Jadi qiraat waris qalun di Libya. Libya bacanya qalun, padahal negara tangganya. Tapi qalun lebih digelarnya dengan qiraat qalun, ya. Untuk tiga negara, Mauritania, Jazair dan waris apa dan Maroko, ya. Maghrib ini lebih dengan waris. Kemudian yang agak nyempal sedikit Tunis, ya. Tunis sebelah juga. Ya. Ini agak beda, ya. Pakai, ada yang pakai hafs. Ini tidak tahu dulunya bagaimana, enggak paham, ya. Tapi waris ini banyak menyebar di Afrika Utara. Khususnya Afrika Utara banyak, ya, dari waris. Untuk kita hafs hampir Asia ini semuanya, hampir semuanya adalah dari dengan hafs Hanafin. Dengan dua jalan, ada jalan yang Syafi'iyah dan jalannya Thaibatun Nasr. Untuk Indonesia, ya, kebanyakan hampir dibilang hampir semua adalah dari jalannya Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah. Ini umumnya. Baik, maka kembali kepada makhrajnya ra ini untuk hafaz itu ra ri ru am, ya. Ini ra pada fathah dan dhammah dengan tafkhim. Yang tarkib hanya pada dari harakat ini kasrah, ya. Tapi kalau untuk waris itu, ya, dengan ada dengan tarkibnya waris, tarkibnya ra. Kabira, tidak kabira, kabira, sagira. Ya. Ini ada kaidah-kaidahnya, ya. Tanya kepada Anas di Zair. Baik, ini ra, ya. Maka dua tambih bagi kita yang perlu diperhatikan adalah ujung lidahnya, ya, ditahan agar tidak mendatangkan lebih dari satu huruf. Kemudian mimik pada syafatain, ya. Mimik syafatain karena ini bukan huruf bibir, tapi huruf lisan, ya, huruf lisan. Dikatakan huruf zalqiyah, ya, huruf zalqiyah karena keluar dari zalqul lisan, dari ujung lidah. Tiga huruf ini, lam, nun dan ra, dikatakan huruf zalqiyah. Demikian pula mim, ba dan waw, dari zalqus syafah. Sama juga dari zalqus syafah, dari ujung bibir, ya. Lagi ini makhrajnya ra, ra, ri, ru, ar. Maka yang paling banyak untuk diperhatikan adalah ra, khususnya ketika di syaddah. Dikatakan wa akhfi takriran idza tusyaddadu, wa akhfi takriran, sembunyikan takrirnya. Sifat takrir dan sifat terulangnya ini idza tusyaddadu, khususnya ketika di tasydid, ya. Mustaqir, mustaqir, ya, tarkib dan syaddah. Mustamir, ya, ya. dengan tidak mustamir, mustamir, mustatir. Nah, ini akan lepas ya. Mustatir, mustamir. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mustamir ya. Dengan syaddah dan tarkib ini tahan di ujung lidahnya, sembunyikan takrirnya. Dan ini sifat takrir tidak bisa dibuang. Sekali lagi, karena ini adalah sifat lazimah. Karakter ya. Ini merupakan sudah karakter, namanya karakter itu tidak bisa hilang ya. Tidak bisa dihilangkan. Karakter orang keras, karakter orang lembut ya. Lembut ya lembut, di lubang pun juga ya. Tetap ini ya, keras pun juga seperti itu. Tinggal kemudian diarahkan ya. Namanya karakter ya. Ini sifat asli. Sifat asli hanya kemudian diarahkan. Baik, ini pada makhrajnya lisan ra ya. Wa ra yudanihi li dhahrin adkhal. Ra mendekati makhrajnya nun ya. Dan ke dhahrul lisan sedikit dimasukkan ke dhahrul lisan. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai dari ra, berikutnya pada masih di ujung lidah ya. Ini ujung lidah sudah tiga makhraj ya. Pada ba, dal dan ta ya. Ba, dal dan ta dari tarful lisan, ujung lidah, dengan usul sanayal uliyah, dengan pangkal gigi seri yang atas. Ini pangkal gigi seri yang atas, bukan hansul a'la, bukan langit-langit ya. Tapi pangkal gigi ya. Keluar mo bi bu apa coba mo bi bu apa lagi nah, pada mo sama seperti saudaranya ra ga ka ga ya. Ini bukan huruf syafatain ya, bukan mo ya. Tidak juga to ya, ta yang dibaca longo ya, ambil ya, monyong monyong tidak ya, to tidak juga mo ya. Dengan dua apa bibir yang ya. Tapi mo ini huruf lisan ya. Mo bi mu apa, kemudian sifat itba ya, itba yang ada pada mo ini kuat. Huruf isti'la dan itba'. Isti'la irtifa'u lisan, diangkat lidahnya. Kemudian dengan itba' katupkan ini. Bo, bo, bi, bu, apa. Kali lagi ini bukan, perhatikan pada bibirnya. Kesalahan yang terjadi pada lahan yang terjadi pada bo ini sekali lagi juga bukan kita tidak punya huruf ini ya. Untuk lidah kita tidak punya ini ya, dengan sifat itbaq yang ada di sini yang pada pada huruf mo. Nah, itbaq ini kuat ya. Mo bi mu apa juga tidak to ya. Maka salahnya pada bibir yang digerakkan o dengan monyong, atau juga yang kedua sifat itbaqnya ya. Mo bi mu apa, sekali lagi mo bi mu apa. Baik, ini pada mo makhraj huruf yang pertama dari makhraj ini ada tiga huruf. Kemudian yang kedua dal, juga sama makhrajnya da di du ad. Coba da di du ad lagi. Da. Baik, ini kalau lidahnya dinaikkan sedikit jadi ad da di kepada hantil a'la, kepada rongga apa, kepada langit-langit, ya. Naik sedikit dari pangkal gigi ini sudah keluarnya beda, ya. Jadi da yang kita milikan adalah d, ya. D dengan apa, dh ini misalnya, ya. Ini yang kita punya adalah d, bukan d, ya. Ya. Ini jadi iyyaka na'budu, bukan budu, ya. Karena kalau kemudian dibaca du, boknya harus ikut-ikutan tok, ya, ke atas, naikkan lidahnya, ya. Sini. Maka kalau dibaca iyyaka na'budu, ini makhrajnya sudah beda dengan boknya, dengan taknya, ya. Karena nempelnya ujung lidah tidak lagi ke usul thanaya, ke pangkal gigi, tapi sudah naik ke atas, ya. Maka kalau begitu ini apa, kompak antara logatnya Sulawesi dengan logatnya orang Bali, ya. Antara da dengan to, ya. Ini, ya. Dan ini semuanya adalah lahan, ya. Semuanya adalah lahan. Baik, ini pada dal, da, di, du, ad. Sekali lagi, da, di, du, ad. Maka pada ikhwan dari Sulawesi yang susah, kalau untuk mudah mengeluarkan huruf dal, susah, keluarkan dalnya. Ya, gigit pada dua gigi, ya, pada atas bawah. Da, ya. Da, ya. Maka akan keluar apa, lebih bagus. Da, ya. Dan nanti zona akan terbiasa. Ini latihannya begitu, ya, untuk apa, menghilangkan dari logatnya. Ya. Baik, ini dan kemudian yang ketiga, huruf yang ketiga adalah ta, ta, ti, tu, at. Coba ta, ti, tu, at. Lagi ta, ti, tu, at. Ta sama dengan kam. Ya. Yang kita punya kaf, ka tadi. T juga yang kita punya T, ya. Maka di sini juga tekanan makhrajnya, ya. Ujung lidahnya menekan kuat ke usul thanaya. Maka hamsnya akan keluar, ini syiddahnya. Dengan syiddah dari tekanan makhraj, ya, maka hams akan keluar, nafas akan keluar. Ta, ti, tu, at. Tidak ta, ti, tu, watini wazaituni tabat yada. Bukan itu, ya. Tidak juga tab, terlalu berlebihan, ya. Tabat yada, ta. Nah, maka ini mendatangkan huruf yang baru. Kalau kaf dengan mendatangkan ha, ya. Kalau ta, kalau berlebihan akan mendatangkan dengan sin, ya. That's, ya. Ada, ya, seperti itu. Maka ini tabat, ya, ini seperti ini tidak benar, ya. Ini mubalaghah, ya. Maksud dalam mubalaghah khairul umuri awsatuha, yang tengah-tengah sih, ya. Tabat yada alam tara ara'aita ta'titu at, ya. Wattini wazzaituni waquri sinin waquri ta'titu. Pada ta, ya, yang perlu diperhatikan pada ta dengan tekanan makhrajnya, yakni tekan ujung lidahnya ke usul thanaya dengan kuat, maka ini akan keluar hams, ya. Kalau tidak, maka itu tadi, ya, akan, kalau terlalu berlebihan, ya, seperti itu. Kalau kurang, ini juga jadi kering, ya, tidak ada syiddahnya, sifat syiddah. Kalau kurang kuat menekannya, maka jadi ta, ta, itu, yang kita punya itu, kan, bukan itu. Ini pada yang kita punya, ya. Satu makhraj ini, ya. Po, dal, dan ta. Berikutnya ke bawah. Ke bawah, di ke bawah gigi, ya. Sama-sama di ujung, ya. Keluar, wo, makhrajnya wo, dal, dan ta. wa, zal, dan sa. Ini di bawah makhrajnya ba, zal, dan sa. Kalau ba, zal, dan sa dari usul sanaya, ya, dari pangkal gigi, ini di ujungnya, bawahnya. Wa, wi, lu, au. Wa, wi, lu, au. Coba. Wa, wi, lu, au. Lagi. Wa, wi, lu, au. Perhatikan juga pada wa sama dengan saudaranya wa, ya. Juga bukan huruf syafatain. Maka perhatikan pada mimik di dua bibir, ya, bukan huruf bibir. Ini huruf lisan, ya, huruf lisan. Maka biarkan lisan itu yang beroperasi, gini ya, nggak usah kemudian apa namanya bibir itu ikut urusan luar negeri, ya, masing-masing urusan sendiri, ya. Ini wo, wi, wu, au. Kemudian zal, satu makhraj dengan suara yang hampir sama. Za, zi, lu, al. Coba. Za, zi, lu, al. Lagi. Za, zi, lu, al. Ini sama dengan wa. Bedanya pada infitah dan itbaq. Pada wa itbaq, ya, dengan dan juga irtifa'ul lisan dengan isti'la, ya, diangkat, dan ini tafkhim atau dibaca tebal pada wa, ya, sementara zal sifatnya tipis saja, ya, sifatnya tipis. Ini huruf istifal, ya, za, zi, lu. Maka bedakan antara zi dengan wi, ya, antara lu dengan lu. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا dengan Allah. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْظُورًا. Zu dengan ru, ya. Limit sekali, ya. Kalau yang kurang jeli tidak akan bisa membedakan ini, ya. Inna 'adzaba rabbika kana mahzura wa ma kana 'athaa'u rabbika mahzura, ya, mahzura dengan mahzura tipis dan tebalnya, ya. Lu dengan lu, wi dengan wi, ya. Wilal dengan zillah. Azillatin manal mu'minin. Wilal, wi. Ini wa dan zan. Bedakan, pertama makhrajnya, tapi beda sifatnya. Seperti itu anak-anak kita, ya. Punya anak yang lima anak, ya, lima karakter, ya, lima temperamen, beda. Ini huruf pun seperti itu, ya. Dari sifat huruf manusia sama, ya. Masya Allah. Ini ada ibrah, pelajaran bagi kita. Belajar sifat huruf, nah, sama saja kita juga belajar sifat anak-anak kita, sifat manusia. Dari sini kita mesti apa, untuk saling memahami. Kalau anak-anak kita yang satu induk saja, ya, satu ibu, sekandung saja, macam-macam, bagaimana dengan orang lain, ya? Artinya mesti kita ada tasamuh, ya, harus memahami betul agar mensikapi orang itu, ya, sesuai dengan kadarnya. Dan ini huruf-huruf hijaiyah seperti itu, ya. Satu makhraj, ya, tapi berbeda sifatnya. Maka kita berikan waqti kulli dhi haqqin haqqahu. Berikan masing-masing sesuai dengan haknya. Wa yang tebal, wa ya berikan sesuai dengan. Nah, tidak akan semuanya anak lima dimakasih makan sambal. Semuanya kan enggak, kan? Ya. Masa yang bayi dimakan sambal, ya. Ini adil, sama rasa, sama rata katanya. Enggak ada itu. Ini PKI gitu, ya. Terusnya PKI gitu. Ini adil, namanya adil. menempatkan pada tempatnya. Waqtikul dari haqqin haqqahu. Berikan masing-masing sesuai dengan haknya. Dan ini hak huruf juga seperti itu. Satu makhraj, tapi sifat yang berbeda-beda. Baik. Ini wa, za, dan sa. Ya. Berikutnya adalah fa. Yang ketiga. Dari saudaranya wa dan za. Sa, si, su, as. Coba. Sa, si, su, as. Lagi. Sa, si, su, as. Ini huruf sa juga bukan huruf yang kita miliki. Biasanya lahannya kepada sin. Maka jarang kalau kemudian kita lagi ngomong belajarnya apa hadis. Jadi udah hadis itu enggak. Hadis yang bilang hadis itu belajarnya apa hari ini hadis. Hadis ya. D karena logat kita seperti enggak bilang hadis. Umumnya seperti itu ya. Oke, ini sekolah di mana? Di Tsanawiyah. Ya, Tsanawiyah berarti sa-nya jadi si. Ya. Karena memang logat kita ini bukan huruf yang kita punya. Ya. Maka sekali lagi harus diperhatikan. Khususnya dalam membaca Al-Quran. Kalau ngomong biasa, fadhal ya. Anda kaifik. Ya. Tapi kalau membaca Al-Quran, nah ini perhatikan. Jangan logat di bawah ya. Baik, ini pada ta ya. Wa, zal, dan ta. Satu makhraj. Kemudian berikutnya masih di huruf lisan ini ya. Yang terakhir atau makhraj yang ke-10 ya. Jadi makhraj lisan adalah khod, zai, dan sin ya. Sod, zai, dan sin. Ini huruf sofir ya. Katakan huruf sofir. Huruf yang mereka sudah kita bahas sedikit ya. Sofir ini huruf yang berdesis ya. Berdesis. Nah keluar dari tarful lisan, dari ujung lidah juga ya. Jadi ujung lidah ini ngumpul banyak sekali ya. Ujung lidah dengan tarfut tanaya sufla, dengan bagian atas dari gigi seri yang bawah. Ini tiga keluar tiga huruf ini, sad, zai, dan sin. Sa, si, su, as. Coba. Sa, si, su, as. Lagi. Sa, si, su, as. Soj sama dengan saudaranya yang lain dari wo, wo, wo ya. Bukan berarti kan ada mimiknya. So. Bukan so ya. As-sabirin was-sadiqin. Ya. Sabirin. Kan? Huruf safir ya, bukan huruf syafatin. So, si, su, as. Kemudian yang kedua, za, zi, zu, al. Coba, za, zi, zu, al. Lagi, za, zi, zu, al. Nah, ini yang kedua. Kemudian huruf yang ketiga. Jadi huruf safir adalah sin, ya. Sa, si, su, as. Sudah? Lagi. Sa, si, su, as. Baik. Ini tiga huruf safir, ya. Sod, zai, dan sin. Hanya perlu diperhatikan pada sod dan sin. Bedakan antara si dengan si ya. Si dengan si. Antara su dan su. Us dengan us. Taqim, mustaqim ya. Ya, pada sod dan sin yang hampir sama seperti zal dan wa, ya. Sama persis. Zal dan wa. Zal dan wa. Ini sin dengan sod pun juga sama. Ya. Sama makhrajnya tapi sifatnya yang berbeda. Sod isti'la itbaq. Demikian pula wa isti'la dan itbaq. Zal infitah dan istifan. Demikian pula dengan sin. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Selesai dari sifat yang ketiga, makhraj yang ketiga, bukan sifat, makhraj yang ketiga, setelah makhrajul jauh, kemudian makhrajul lisan, dan makhrajul jauh, kemudian makhrajul halaq, dan yang ketiganya makhrajul lisan. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ya. Berikutnya makhraj syafatain, ya. Makhrajnya tempat keluarnya dari syafatain, dua bibir syafatain. Maka ini ada empat huruf, kemarin sudah kita bahas, ya. Tiga, yang pertama sendirian fa, ya. Antara yang pertama adalah fa dari taraf ujung gigi seri yang atas dengan batnus syafah, dengan bibir bagian dalam, ya. Bibir batnus syafah, perutnya bibir, ya, bagian dalam keluar fa fi fu af. Coba fa fi fu af. Ini insyaallah tidak sulit, tidak sulit, karena kita juga punya f, ya. F dan p sama persis, ya. Tidak ada bedanya. Maka insyaallah tidak banyak jadi lahan di sini, ya. Kecuali orang-orang Betawi kalau bilang F Pak, ini Pak, ya. Nah, ini sudah sudah namanya logat, ya. Jadi kalau kemudian dengan dengan huruf kita ini kita punya, ya. Kemudian yang kedua, makhraj yang kedua dari makhraj syafatain adalah waw, ba dan mim, yang terbagi menjadi dua, waw dengan infitah dibuka dua bibirnya, wa, wi, wu, au. Coba wa, wi, wu, au. Lagi wa, wi, wu, au. Ini juga insya Allah tidak banyak terjadi lahan di sini karena kita juga punya wi, ya, sama persis, ya. Ya, jadi wi ini juga kita punya. Kemudian makhraj yang kedua dari satu makhraj ini dengan itbaq, dengan dikatupkan dua bibir, ma, mi, mu, am. Coba ma, mi, mu, am. Ini juga tidak banyak terjadi lahan, ya. Nah, kita juga punya m, ya. Hanya nanti di beberapa hal perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, ba, ba, bi, bu, ab. Coba ba, bi, bu, ab. Lagi ba, bi, bu, ab. Baik. Kemudian tambih di sini pada mim, ya. Mim pada akhirnya dua bibir yang dikatupkan, ma, mi, mu dengan kuat. Pada beberapa bacaan nanti akan kita perlu diperhatikan untuk tidak mengatupkannya dengan kuat, khususnya pada ikhlab dan ikhfa syafawi, ya. Nun mati ketemu dengan ba, ya. Nun mati bertemu dengan ba. Ini taqlibun nun miman ma'a ikhfa'il mim, ya. Mengganti nun menjadi mim, ya. Diganti nunnya menjadi mim, ya. Tapi dengan menyamarkan mimnya. Kalau dibaca ma, mi, mu, am, nah ini idhar. Jadi nampak jelas mimnya. Tapi kalau untuk ikhlas, disamarkan mimnya, ya. Mimba. Maka bagaimana caranya? Tidak furjah, terbuka dua bibirnya. Ini juga salah, ya. Tidak juga dikatupkan dengan kuat. Baina-baina. Jadi caranya dengan dua bibir ini ditekan, dikatupkan, cuman tidak kuat menempelnya, ya. Nembaknya tidak kuat, jadi khafif ya, dengan ringan saja. Min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidak, min ba'di ma. Karena kalau baca min ba'di ma, ya. Paling enak memang itu, ya. Enggak repot. Tapi di sini keluar dari kaidah. Ya. Keluar dari kaidah karena tidak ada takhfi apa ikhfa'u min. Ya. Mimnya tidak juga mim. Nah, kalau bolong ini juga salah. Akan datang huruf yang baru i, mim i kan. Ya, meskipun sama di sini ya, datangnya dengan iya ya. Maka baina-baina. Tengah-tengah di sini adalah dengan si katukannya tidak kuat. Ini yang insyaallah dirojikan oleh ahli adab wa tajwid ya. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Maka di sini perlu apa namanya dilatih ini pada mim. Kemudian juga pada ikhfa syabawi ya. Mim mati ya. Mim sukun bertemu dengan ba juga sama. Ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Ini juga lahum barizun inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir ya. In kalau endingnya inna rabbahum ini juga samarkan karena ini ikhfa namanya ikhfa kan samar ya. Rabbahum jelas mimnya ya. Maka mana di sini ikhfa-nya? Ini hal-hal yang diperhatikan pada makhrajnya mim ya. Antara dikatupkan dengan kuat dan pada dengan khafifnya. Baik. Selesai dua apa makhraj yang ke 16 ini ya. Ke 16. Ya. Makhraj yang kedua, dua makhraj pada syafatain. Satu di jauh, tiga di halaq, 10 di lisan, kemudian 2 di syafatain, kemudian yang terakhir adalah khusyuk. Ya. Pada khusyuk. Ini satu makhraj saja. Ini ghunnah. Ya, makhrajnya ghunnah huruf dengung semua ada pada khusyuk. Letaknya di mana? Di pangkal hidung, ya. Pangkal hidung. Ini ghunnah. Dan ghunnah ini sebenarnya tidak punya huruf khususnya. Maka ini ghunnah kemarin sudah kita singgung. Bahasanya ini adalah kerjasama antara nun dan makhrajnya nun dan makhrajnya mim. Ya, dengan pangkal hidung. Ketika yang paling banyak kerja pangkal hidung, maka dibawa ke khusyuk. Ya. Dijadikan sebagai huruf khusyuk yang kemarin kita bahas ada 5 ya. Ada 5 yang muttafaq, kemudian yang satu khilaf. Ya. Yang pertama, pada bacaan wajibul ghunnah mim atau nun yang ditasydid. Innama qawluna li syai'in innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum inna. Kemudian mim amma yatasaa'alun am dengan ghunnah ke khusyuk ya mimma amma dan semisalnya ya. Ini yang pertama wajibul ghunnah wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mim wan nun ila ma syuddida ini pada hidah tasydid ya dan sama juga di tafatul asfar ya. Wa ghunnatun qad aujabuha abada dan ghunnah mereka telah mewajibkannya selamanya fil mim wan nun pada mim dan nun idza masyuddida ketika keduanya di tasydid ini yang pertama yang kedua pada idgham bi ghunnah ya. Pada idgham bi ghunnah ini ketika nun mati bertemu dengan ya nun mim waw ya. Ini dibaca dengan ghunnah idgham dan ghunnah hanya tambih di sini pada ketika bertemu dengan waw dan ya nah, maka kadang-kadang ini ada sekali lagi ini pada ada idgham ada ghunnah idgham memasukkan huruf nun kepada huruf yang di depannya Kemudian juga dengan yang kedua adalah guna ada dengung. Maka terkadang dengan idgham tanpa guna. Mayyakulu miwaraihi miwa dengan guna, ya. Idgham dan juga guna. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga pada idgham mutamatsilain. Atau idgham mim. Ketika mim sukun bertemu dengan mim, ya. Mim sukun bertemu dengan mim, ini juga dibaca dibaca ghunnah, idgham dan juga ghunnah. Ini miliknya khusyum, ya. Kemudian idgham mimi yang keempatnya adalah ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi pada mim sukun bertemu dengan ba, ya. Ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba, ya. Kemudian ini sudah kita bahas juga sudah berapa ini wajib guna mim dan nun dan syadda, kemudian idgham bi ghunna, kemudian mutamatsilain, ya. Kemudian ikhfa syafawi, dan yang kelima apa kemarin yang khilaf pada ikhlaf, ya. Yang khilaf pada yang terjadi khilaf pada pada ikhlaf, ya. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Khilafnya pada ikhlaf ini apakah dengan ghunna atau tidak, ya. Sebagian mengatakan bahwa ghunnahnya cukup pada di sekitar mulut saja, tidak sampai ke khusyuk. Ini seperti yang dilogikan wallahu ta'ala, ya. Baik, selesai sudah dari makharijul huruf. Tinggal bagian pokok yang kedua adalah bab sifatul huruf. Insyaallah kita, dan ini sudah kita singgung banyak di kemarin juga. Insyaallah kita bahas berikutnya. Kemudian nanti ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pada hari ini, mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita, berikan semangat untuk kita lebih memperhatikan pada kita Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wa sallam Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan wa husnul istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.